مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رضي الله عنه ينبغي لأهل الزمان أن يجتهدوا أن يكونوا من أصحاب اليمين بأن تغلب حسناتهم على سيئاتهم فيكونون إلى داخل لا إلى خارج ويسلمون من الكبائر ويعتقدون في أنفسهم أنهم لم يقوموا بشيء فمن أحكم ذلك صار من المقربين. وأهل الزمان يطلبون أن يكونوا صالحين مع جمع الدنيا ولا يصح من هذا شيء. ينبغي لأهل الزمان sepatutnya orang yang hidup ya di zaman sekarang ini an yajtahidu berusaha keras an yakunu min ashabil yamin menjadi di akhirat daripada golongan orang kanan. Di akhirat itu ada tiga derajat. Ada muqarrabin, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Minimal berusahalah dengan keras untuk menjadi ashabul yamin, golongan orang-orang bagian kanan. Siapa orang yang golongan bagian kanan? Bi anta ghalib hasanatum, sekiranya menang, dominan, lebih unggul, hasanatuhum, kebaikan mereka, ala sayyiatihim, atas kejelekan mereka, itu ashabul yamin. Perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan jeleknya. Fayakunun, maka menjadi orang-orang itu ila dakhil, masuk ke dalam golongan ashabul ya yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidril makhdud wal mahdud dan seterusnya. La ila kharij, bukan ada di luar dari itu. Jadi jangan sama antara kebaikan dan kejelekannya. Itu bahaya itu. Harus kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Ingatnya kepada Allah harus lebih banyak daripada lupanya. Baca Qur'annya harus lebih banyak daripada baca Qur'annya. Majlis ilmunya harus lebih banyak daripada majlis bergurunya. Terus begitu. Hasanatnya lebih banyak daripada sayiat-sayiatnya. Masuk dalam golongan itu. Bukan berarti sama ya. Kalau sama dituliskan. Kemudian wayaslamun minal kabair, dan dia harus menyelamatkan diri daripada dosa-dosa besar. Zina, minum khamar, narkoba, judi, injuri, sumpah palsu, seterusnya. Lah kalau sudah demikian, udah hasanatnya kebaikannya lebih banyak daripada sayiatnya kejelekannya, dan dia tidak berbuat dosa besar, wa ya'taqidun fi anfusihim, dia meyakini di dirinya sendiri, annahum lam yagumu bisyai', dia tidak melaksanakan menegakkan sesuatu pun, dia tidak merasa dirinya berbuat baik, banyak bersalahnya, dia masih merasa dirinya banyak berbuat dosa. Faman ahkama dzalik, siapa orang yang memperkuat hal yang demikian ini? Siapa orang yang memperkokoh hal yang demikian ini? Sorom dan mugharrabin, maka meningkat tingkatannya, dia menjadi golongan mugharrabin. Hah? Mereka mugharrabin ini sedikit orang yang istimewa. Tsurutum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, kata Allah. Jadi berusahalah kamu untuk menjadi ashabul yamin dulu. Hasanatnya lebih banyak daripada sayiat-sayiatnya. Yakini. Tapi betul-betul kamu harus begitu. Faham ya? Setelah kamu masuk dari golongan ashabul yamin, dilihat pagi sampai malam, yakinilah bahwa kamu belum melakukan apa-apa. Ya Allah, ana ini sholat masih belum khusyuk. Astagfirullah. Baca Quran ana ini enggak bisa hudur masih. Ana ini sedekah kok masih ingin diperhatikan sama orang ya. Ya taqidun, dia meyakini annahum lam yagumu bi syai', dia tidak melaksanakan apapun. Masih merasa dirinya tadi itu kurang. Masuk golongan mugharrabin. Jadi golongan mugharrabin itu orang yang banyak kebaikannya tapi dia merasa tidak berbuat baik. Dia masih merasa banyak salah, banyak berbuat dosa, itu mugharrabin. Meningkat tingkatannya dari itu, dari ashabul yamin menjadi mugharrabin. Nah, wa ahlu az-zaman, dan penduduk atau orang yang hidup di zaman sekarang ini, yatlubun, mereka mencari, an yakunu sholihin, mengharap untuk menjadi orang-orang yang soleh, ma'ajam id-dunia, bersama ngumpulkan dunia. Nah, wala yasihu min hadza syai', enggak sah ini semuanya, percuma dah, dakwal batilah. Itu berarti pengakuan yang bohong dah. Kamu itu bisa menjadi orang lebih banyak hasanatnya daripada sayiatnya kalau siap berkorban urusan dunia. Enggak mungkin akan bisa terjadi itu tanpa ini siap berkorban. Hah? Ya kalau tidak, ya kamu berarti tidak menjadi ashabul yamin, apalagi menjadi mugharrabin. Lah kalau sudah tidak ashabul yamin, enggak ada pilihan lagi. Wa ashabul shimal ma ashabul shimal fi samumin wa hamim. Golongan kaum kiri. Lah kalau golongan kiri itu nanti golongan orang yang masuk neraka nantinya. Nah, karena itu syarat utama adalah minimalkan urusan duniawi. Maksimalkan urusan ukhrawi. Ana pingin ngumpulkan duit untuk bagi-bagikan Quran. Enggak usah bagi-bagi Quran, nanti baca Quran aja. Nah, inti baca Quran, inti perbanyak baca Quran. Kurangi masa kerja digunakan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Saya mengumpulkan duit mau bangun masjid, enggak usah bangun masjid, inti istiqamah pergi ke masjid. Nah, inti pergi istiqamah pergi ke masjid. Saya ingin ngumpulkan dunia untuk membantu fukara wal masakin, enggak usah jadi fukara masakin, nanti sabar aja lah jadi orang fakir. Nah, ya talibad dunya liyabir tarkukad dunya abar, bilang. Orang yang mencari dunia untuk berbuat baik, kamu itu meninggalkan dunia lebih baik, enggak berisiko. Jangan sok kamu tadi itu menjadi orang demonstratif dengan ular kalau bukan pawangnya ya. Akhirnya kamu kena racunnya ular nantinya. Jangan kamu merasa diri kamu tidak cinta dunia, kemudian kamu demonstratif dengan dunia, akhirnya kamu akhirnya kena racunnya hubbud dunia nanti. Karena itu atur waktunya. Perkara kamu ditakdir oleh Allah menjadi orang yang kaya raya, kesempatan dengan harta untuk lebih meningkatkan ibadah. Artinya yang realita, jangan penuh janji. Udahlah, enggak usah nanti saya akan melakukan itu, sekarang ini dilakukan, enggak perlu nanti. Bakal saya akan berbuat begini, enggak bakal-bakalan, sudah sekarang langsung. Perkara kamu ada didukung dengan urusan duniawi, Allah takdir, walaupun tidak kerja kamu bisa kaya. Hah? Jadi fokuskan kepada hasanat, bagaimana berbuat kebaikan, itu intinya ada di sini keterangan dari itu. Ada satu hadis Nabi SAW, beliau bersabda, inna nura idza dakhala al-qalba insyaraha lahu sadru wan fasah. Cahaya Islam, bukan cahaya lampu ya. Afaman syaraha Allah sadrahu lil-Islam fa huwa ala nurin mir rabbih. Cahaya Islam itu kalau masuk benar-benar ke sanubari, ke dalam hati, insyaraha lahu sadr, maka akan menjadi lapang itu hati. Wan fasah, jadi luas itu hati. Maka sahabat menyatakan, qalu wa hal lidzalika min alamah ya Rasulullah, apakah ada tanda-tandanya? Ya. Tanda-tanda kalau sudah hati mulai terang dengan cahaya Islam. At-tajafi an daril ghurur, menghindar daripada urusan dunia, tempat penipuan. Menghindar, sumpak urusan dunia. Bukan menjadi hobi, tapi menjadi sumpak. Ada urusan dunia lagi. Enggak senang, kata orang Jawa, enggak omes dengan urusan dunia. At-tajafi dan andal ghurur. Tanda kedua, wal inaba ila daril khulud, semangat untuk urusan akhirat. Semangat untuk urusan akhirat. Ini sudah mulai bercahaya hatinya. Kemudian yang ketiga, pikirannya ingat mati toh. Wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, mempersiapkan untuk kematian sebelum datang itu kematian kepada dia, sebelum merungut dia. Entar lagi anak mati, berarti anak harus banyak soleh, amal soleh, harus banyak sedekah, harus banyak it'amut fuqara wal masakin, harus banyak iktikaf, harus banyak baca Quran, harus banyak istighfar, harus banyak isti'dad lil maut qabla nuzulih. Itu berarti cahaya iman udah mulai hidup dalam hati. Nah kalau sudah urusan inabah ila daril khulud, urusan akhirat gak tertarik, urusan dunia semangat, gak mau ingat mati sama sekali, ya berarti padam itu cahaya imannya, cahaya Islamnya dalam hati tadi itu. Nah karena itu penting sekali untuk supaya kita menormalkan diri ya. Jangan segala-galanya duniawi, tapi hiduplah di dunia, di atas dunia ini untuk bekal di akhirat kamu. Jadi kan dunia ini seperti pickup. Tahu pickup enggak? Pickup itu untuk mindah. Kendaraan untuk mindah. Hah? Barang-barangnya kamu dari itu naikkan ke atas pickup, antarkan ke tempat tujuan, baru di situ ditata yang benar. Dunia juga begitu. Hah? Jadi kan seperti pickup. Buat untuk amal akhirat. Wis kawan HP. Dipindah, dipindah. Dunianya kamu pindah, jadikan amal soleh semuanya. Waktunya kamu pindah, jadikan amal ibadah semuanya. Dipindah semuanya untuk akhirat. Hah? Istananya nanti di akhirat, kebunnya nanti di akhirat, hasilnya nanti di akhirat, untungnya nanti di akhirat. Pindah apa? Nah, ma indakum yanfat wa ma indallahi baqin. Yang ada di tangan kamu itu akan musnah, dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Kalau kamu sedekahkan, ini indallah, sudah sampai di sisi Allah, ini kekal sampai akhirat. Yang kamu simpen di tangan kamu ini, ya pernah hilang, bakal hilang nanti. Gak percaya, ini baju yang kamu sedekahkan itu terus itu jadi amal soleh itu, sampai akhirat kamu akan mendapatkan pahala itu. Baju yang kamu pakai ini, ya fenam, dan lagi robek semuanya. Robek semuanya jadinya. Hah? Duit yang kamu berikan kepada fuqara al-masakin itu, ya begoh. Bahakin. Karena sudah sampai kepada Allah. Duit yang ada di tempatnya kamu habis sebentar lagi. kamu sama saya. Fir'aun lebih kaya dulu, mana hartanya? Korun lebih kaya, mana hartanya? Nabi Sulaiman, kerajaan begitu, mana kerajaannya semuanya? Cerita-cerita. Masih. Yafna. Kok rumahnya anak, rumahnya inti? Kok hartanya anak, hartanya kamu? Karena itu, pindah di akhirat. Dipindah, dan itu akan kekal nantinya. Itulah milik kamu yang sebenarnya. Yang ada di tangan kamu, itu pasti tidak akan menjadi milik kamu. Tapi yang sudah jadi amal soleh, itulah yang menjadi milik kamu. Tanah kamu, rumah kamu, duit kamu, kendaraan kamu, semuanya. Itu pasti akan jadi orang lain. Kalau ente mati, jadi orang milik orang lain. Itu. Milik orang lain. Tapi amal soleh kamu, yang jadi tempat-tempat yang baik, yang jadi perbuatan yang baik, tidak menjadi milik orang lain. Mana ada masjid-masjid milik orang lain? Mana ada pondok milik orang lain? Mana ada amal soleh milik orang lain? Itu milik kamu untuk seterusnya sampai hari akhirat. Jangan lupa bahwa dunia ini hanya sementara, akhirat itu adalah kekal. Maka bagi orang yang bermukmin, hendaknya dia tadi itu benar-benar menggunakan kesempatan di atas dunia ini untuk akhiratnya. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma inna hadha ad-dahr qad dhalla ahluhu humumuhum fi ladhdhatin.